Mitra bisnis, berdasarkan laporan World Economic Forum periode 2014-2015, infrastruktur Indonesia berada pada urutan ke-72 dari 144 negara yang disurvei. Sejak dulu sampai sekarang, infrastruktur selalu menjadi momok bagi iklim investasi Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa saran Anda untuk mengubah hal ini? Pertama, bahwa subsidi pemerintah terlalu besar di bidang energi, baik untuk listrik maupun untuk BBM, hingga 400 triliun. Yang harus disubsidi oleh pemerintah adalah, pertama, produk pertanian. Kenapa pertanian? Karena job yang paling banyak tersedia di Indonesia saat ini adalah petani, hingga 60% lapangan kerja itu ada di petani. Jadi produk pertanian yang harus seyogianya menerima subsidi. Dan tentu di situ petani akan mengalami satu kesejahteraan, tentunya nanti power daripada Indonesia, khususnya para petani akan meningkat. Dan tentu ekonomi kita akan berjalan dengan baik. Yang kedua, tentu untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur di sini baik pembangkit listrik, ya, kemudian pembangkit listrik harus tambah 10.000, 20.000, mungkin 50.000 megawatt. Karena yang kita perlukan adalah kereta api pun kita harus digerakkan oleh listrik, sudah tidak mudah lagi pakai diesel. Jadi kita sangat berharap ke depan dengan penghematan atau pencabutan subsidi 400 triliun ini, kita memiliki Shinkansen dari Jakarta sampai dengan Surabaya, terus tentu pelabuhan laut dari barat sampai ke timur. Itu yang kita harapkan dalam kurun waktu 5 tahun kemimpinan sekarang. Ya, jadi kalau tidak menaikkan BBM sangat mustahil itu semua bisa tercapai. Untuk itu kita memang ingin mendesak supaya beliau menaikkan BBM sekaligus juga membangun infrastruktur. Ya, jangan diinvestasikan atau dibelanjakan ke hal-hal yang sangat tidak penting. Artinya yang penting yaitu listrik yang utama, kemudian subsidi kepada petani, dan yang terakhir sekali yang perlu sejalan ini adalah subsidi kepada masyarakat kita yang sekolah kejuruan, ya, SMK sampai dengan D1 itu harusnya bebas, sehingga rakyat Indonesia memiliki tingkat keahlian, seluruh rakyat Indonesia memiliki keahlian yang tersertifikasi dan terakreditasi, ya. Jadi di seluruh ASEAN mungkin kita jadi diakui, kalau terkatakan agak sulit untuk bersaing sama ASEAN, karena di Thailand sudah akreditasi, di kita belum. Untuk pekerjaan-pekerjaan plumbing, mau apa kayak, ya, pekerjaan-pekerjaan. Yang baru tersertifikasi kan baru supir gitu, ya, dengan SIM. Tapi apa itu memungkinkan, Pak? Sangat memungkinkan dengan 300 triliun, itu sangat memungkinkan sekali. Jadi, industri pun berisah harus naik R1 dan R2, ya, sebesar kurang lebih 10.000 sampai dengan Rp20.000 per rekening. Sehingga dari sekian puluh juta pelanggan ini, ya, bisa mengurangi subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat, saya Kori Lumenta.